Saya akan memberikan satu frame umum dulu mengenai tuntunan Rasulullah SAW, dan ini penting sebagai penegasan dari Al-Quran tentang prioritas pembelajaran yang harus kita utamakan saat pertama kali kita akan belajar agama. Jadi mohon izin ya, tuntunan Al-Quran dan sunnahnya itu tidak setiap ada ta'lim mesti kita ikuti. Ada prioritas-prioritas tertentu yang ditekankan oleh Al-Quran dan petunjuk Nabi yang justru itu harus kita utamakan. Jangan-jangan Anda sering ikut ta'lim tapi materinya tidak Anda butuhkan, sementara yang sangat diperlukan belum pernah digali, kan? Karena itulah kemudian nanti insya Allah kalau kita sudah tersambung, saya sudah buatkan PowerPoint-nya. Tadi saya sepanjang jalan detik pas tiba di depan pas selesai, ya. Jadi saya sudah copykan di sini. Nanti kalau ada di antara teman-teman yang ingin mengopi, saya persilahkan dan silahkan sebarkan kembali untuk mendapatkan kebaikan yang luas, ya. Pertama, Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan di akhir ayatnya. Ini kaidah utama saat Anda akan mengerjakan apapun dalam kehidupan. Lihat kalimatnya di ujung ayatnya, wa ma atakum rasul fa khudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum rasul, dan semua yang pernah dibawa oleh rasul. Mah di situ menunjuk pada satu keterangan tanpa batas. Jadi semua yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai contoh kehidupan kita, pedoman hidup kita, apapun itu. Maaf, jangan sampai cuma ibadah ritualnya kita meniru Nabi, sholat seperti Nabi, tapi sisi yang lainnya jauh dari contoh Nabi. Bicara kita gak seperti Nabi, kan? Pandangan kita gak seperti Nabi menuntun, ya. Bangun tidur kita gak seperti Nabi inginkan, makan kita gak seperti Nabi tuntunkan. Padahal Allah telah memilih beliau untuk menjadi tuntunan bagi hidup kita, untuk memudahkan hidup kita. Setelah Allah pilih, dihadirkan pada kita, kita gak ikuti, ya kurang apa lagi untuk diberikan tuntunan, ya. Karena itu ketika turun ayat ini, konsekuensi logisnya semua aktivitas yang kita kerjakan sepanjang petunjuknya ada pada Nabi, maka itu kita ambil. Termasuk saat kita juga akan belajar. Belajar seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tadi subuh kami sampaikan materi di salah satu masjid di Bekasi. Itu pelajaran khusus tentang bagaimana cara menuntut ilmu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Nanti lain waktu bisa kita bahas bagaimana Nabi pernah mengajarkan para sahabat, Pak. Cuma 40 orang di fase Mekah itu, di tempat yang sangat terbatas, dalam keadaan yang sangat genting, yang kalau diketahui para penuntut ilmunya tidak hanya diinterogasi tapi masih bisa dieksekusi bahkan. Tapi 40 orang ini mendapat pengajaran khusus dari Nabi, itu bisa menjadi bintang dalam kehidupannya. Setiap satu orang kemudian pergi ke setiap tempat selalu memberikan dan membuka kebaikan-kebaikan di sana. Bahkan nanti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu saat ikut ekspedisi ke Laut Cina Selatan, mengikuti nanti rombongan ekspedisi dari kerajaan Ethiopia yang dipimpin oleh Raja Najasyi, itu sempat mampir ke wilayah Barus, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli sana. Itu begitu singgah di situ, cuma singgah sekejap, tiba-tiba jadi Nusantara yang nilai keislamannya menyebar sampai sekarang. Seorang Muawiyah yang menyeberangi, Masya Allah, wilayah Arab sampai ke Afrika Utara, dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, nyebrang sedikit ke Sisilia, sampai kemudian keturunannya ada yang sampai ke Andalusia, sampai beliau sendiri tinggalnya di Damaskus, di Syam, Syria sekarang. Perhatikan, bukankah ada jejak keislaman di Mesir, di Libya, di Tunisia, di Maroko, di Aljazair, cuma satu orang gitu. Anda bisa bayangkan, setiap satu orang yang belajar dari Nabi dari 40 orang ini selalu memberikan nilai-nilai kebaikan yang tinggi. Dan hebatnya, mereka satu, cepat menangkap pelajaran ini. Yang kedua, semua pelajaran yang ditangkap ini sulit untuk dilupakan. Yang ketiga, berkah ilmunya. Dan yang keempat, mudah untuk diamalkan. Nah, pola seperti apa yang diantaranya dibimbing oleh Nabi SAW? Salah satunya, Nabi memberikan penekanan pada materi-materi yang harus dipelajari sebelum belajar materi-materi lain sebagai pelengkap kehidupan. Nah, ada lima pokok. Saya agak cepat sedikit ya, karena esensi pembahasan kita tidak di sini. Ada lima pokok. Saya ulangi, ada lima pokok yang langsung diisyaratkan oleh Nabi SAW supaya setiap muslim fokus mempelajari yang lima ini dulu sebelum belajar pada ilmu-ilmu yang lain. Lima pokok ini ditemukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Kalau Anda punya Al-Arba'in yang 42 hadis, hadisnya nomor kedua disebut dengan hadis pikir. Saking pentingnya yang lima pokok ini, sampai-sampai malaikat sendiri yang turun menyamar menjadi seorang pria yang kemudian langsung masuk ke halaqah Nabi dan langsung bertanya tentang lima pokok ini sebagai petunjuk bagi para pembelajar setelahnya untuk fokus pada lima bahasan ini. Apa lima bahasan ini? Satu, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita harus belajar tentang inti dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu tidak hanya diucapkan di lisan saja, tapi maknanya harus dipelajari supaya kalimat itu bisa meresap dalam jiwa dan esensinya bisa diamalkan dalam kehidupan. Siapa Tuhannya? Tuhan kita siapa? Yang layak disembah? Allah. Masya Allah. Bapak Ibu sudah paham Tuhannya Allah, tapi persoalannya kenal tidak dengan Allah. Kalau mau meminta kepada Allah bagaimana caranya? Kalau mau menyebut namanya apa yang disebutkan? Dalam keadaan sulit, beda dengan keadaan meminta rezeki. Beda dengan keadaan saat ada masalah. Beda dalam keadaan saat kita misalnya disakiti oleh orang lain. Ada nama-nama khusus yang melekat pada dirinya. Nah, jadi kalau kita merasa yakin Tuhannya adalah Allah, tidak cukup dengan sekedar kita mengucapkan saja, tapi mesti belajar tentang aspek keilmuannya sehingga aspek ketuhanan itu melekat dalam jiwa kita. Orang-orang yang tidak belajar tentang ilmunya ini akan jadi persoalan. Diberikan supermi, pindah keyakinan. Diberikan kemudian jabatan, bisa merubah keyakinan. Menemukan pasangan hidup yang baru, agamanya bisa digadaikan. Ini bisa berubah. Karena itulah ketika Allah menyampaikan kalimat Tuhan yang layak untuk disembah, itu bersanding dengan pengetahuan. Quran surah ke-47 Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti punya ilmu. Diterjemahkan maka ketahuilah, yang paling tepat, mesti punya ilmu untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nanti ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Baik, dan ini sudah kita bahas. Ya, setahun kita belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini telah kita bahas. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua, mohon maaf, kalau ilmu tauhid ini sudah dipelajari, dan itu masya Allah 13 tahun, mohon izin, 13 tahun Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini bagi 40 orang sahabat dari itu. Bayangkan 13 tahun, dan Anda ingin menyingkatnya dalam 13 hari. 13 tahun deh, bisa dibayangkan, belajar tentang tauhid ini, setelah itu baru muncul turunan yang lain. Setelah mau masuk ke tahun ke-13, baru turun kemudian pelajaran tentang sholat. Waktu qimas sholat, kedua sholat. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, sudah paham dengan Allah, mau mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan dulu belajar yang tinggi-tinggi. Kedua, kata Nabi, saya kembalikan, waktu qimas sholat. Dan menyempurnakan sholatnya, belajar tentang sholat. Saya kembalikan ini hadisnya tadi yang saya bacakan. Maaf, supaya lebih mudah memahami ini, saya alihkan ke poin-poin ini. Kedua, sholat. Jadi kalau sudah kita mengatakan muslim, belajar tentang tauhid supaya melekat kekuatan dalam jiwa kita, dan saat dipersoalkan oleh orang lain, kita bisa jawab. Jadi tidak cukup kemudian, saya yakin Tuhannya Allah. Begitu dipersoalkan orang lain, kita diam. Itu tidak baik. Kita harus punya argumentasi untuk menguatkan keyakinan kita. Nah, setelah itu, apa yang dipelajari? Salat. Waktu qimas salat, dan sempurnakan salat. Jadi jangan belajar tinggi-tinggi dulu. Antum bahas yang tinggi-tinggi. Salat tiap hari dikerjakan, tapi enggak paham dengan yang dilakukan. Nanti kita akan lihat ya. Ini saya lompat sebentar. Ada sindiran halus dalam Al-Quran, sampai menyampaikan bahkan umumnya orang salat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Silakan Anda cek sampai terakhir kali barusan sholat. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan sholatnya sudah dipahami? Jangan-jangan ruku tidak mengerti yang dibaca. sujud tidak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk sholat kita? Jelas di sini? Baik. Nah, nanti ini masuk dalam pokok syariat, ilmunya disebut dengan fiqih. Yang ketiga, kita belajar tentang zakat. Yang keempat, kemudian puasa. Dan kelima, pelajaran pokok terkait dengan haji. Ini lima pokok. Saya ulangi, ini lima pokok yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai dasar-dasar yang harus dipelajari yang bisa menguatkan keislaman seseorang. Inilah yang oleh para ulama diistilahkan dengan pedoman hidup muslim. Dasarnya dimulai dari sini. Kalau yang lima ini sudah kuat, maka bangunan yang lainnya itu akan semakin kokoh. Karena itulah, maaf, dasar-dasar yang mengokohkan insun yang lain dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Dan di sini kita mendengar istilah rukun Islam. Jelas di sini?